ono rasane ra karuan, ngombe kopi legi ning rasane pahit tenan, mangan mangut lele rasane kok podo tempe, opo koyo ngene rasane wong ora duwe. Cintaku mbok yo sampun lenesu, nesu kape iso rasa kudu nganggo matutu, emanen paras bagus mudak beto karo hatimu, rungokno sumelang ono dino liyane bakal tak upah. ono ngancani neng saben dino. Aku bakal setia, ora mungkin mendua, matur suwun sampun ono ngancani.